ku kan berpijak, ku kan bersandar saat ku lemah. Diriku ini seperti kapas terombang ambing, tertiup angin. Diriku ini seperti kapas terombang ambing, tertiup angin. Lihatlah aku, sentuhlah aku dengan cinta. Ku pasrahkan diri, serahkan diri, tubuhku ini padamu ya Allah. Aku bersujud, serahkan diri, jiwaku ini padamu ya Allah. Di mana akan ku cari, harus ku cari siapa diriku. Entah di mana ku kan berpijak, ku kan bersandar saat ku lemah. Diriku ini seperti kapas terombang ambing, tertiup angin. Diriku ini seperti kapas terombang ambing, tertiup angin. Lihatlah aku, sentuhlah aku dengan cinta. Pasrahkan diri, serahkan diri, tubuhku ini padamu ya Allah. Aku bersujud, serahkan diri, jiwaku ini padamu ya Allah. Ku pasrahkan diri, serahkan diri, tubuhku ini padamu ya Allah. Aku bersujud, serahkan diri, jiwaku ini padamu ya Allah. Jiwaku ini padamu ya Allah.